yanqasimul kalamu bi'tibari isti'malil lafzi ila qismaini. Al-awwal haqiqah, atsani majaz. Wal haqiqatu ma baqiya fi isti'mali ala mawdhi'i aw ala mawdhu'ihi. Mithlu kalimah asad lil hayawanil muftarish. Fa idza qulta ra'aita asadan fa hiya haqiqah li'annaha lafdzun baqiya fi isti'mali ala ma wudi'a lahu wa huwa al hayawan. Wa hadha ta'rifu yaridu 'alaihi annahu khass bil haqiqati lughawiyyah fala yashmulu syar'iyyah wal 'urfiyyah kama sayati. Wa 'alaihi fuhima minal majasi 'indal musannif. Thumma dzakara al musannifu ta'rifan akhar lil haqiqati wa huwa mastu'mila fi mastuliha 'alaihi minal mukhatibati wa qawluhu ma ay lafdzun. Wa qawluhu isti'mal ustu'mila ustu'mal mabniyun lima lam yusama fa'iluhu wa na'ibul fa'ili dhamirun mustatirun yaudu 'ala ma. Wa qawluhu fima ay fi ma'na. Wa qawluhu ustuliha 'alaihi mabniyun lima lam yusama fa'iluhu wa ma ba'dahu na'ibu fa'il ay ustuliha 'ala anna hadzal ma'na lidzalika lafdz. Wa qawluhu minal mukhatibah mukhatibah itu mukhatibah nama Ustaz bi kasri ta'i ala zinatismil fa'il ay minal jama'atil mukhatibati ghairuha ay khatabtu ghairuha bidzalika lab wa ayyantuhu lidalalati ala dzalikal ma'na binafsihi sawa'un baqiyal lafdzu ala mawdhu'ihi lughawi am lam yabki ala mawdu'ihi lughawi bi an nuqila anhu wastu'mila fi mawdu'ihi syar'i awil 'urfi. Baik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala syarih rahimahu hafizullah yanqasimul kalamu bi'tibari isti'mali lafzi ila qismain. Al-kalam dari sisi penggunaan lafal terbagi menjadi dua macam, haqiqah dan majaz. Haqiqah dan majaz ini masuk ke dalam balaghah juga, karena balaghah itu sangat memperhatikan masalah majaz. Jadi usul fiqih itu ilmu tentang bahasa Arab, cuman lebih dari apa yang dibahas oleh pakar bahasa Arab, ya. Seperti haqiqah dan majaz itu tidak ahli nahwu itu tidak membahas haqiqah dan majaz, ya. Tapi pembahasan ini tentu saja penting dan terhasilkan darinya ilmu-ilmu syar'i. Dan di sisi ini juga banyak terjadi khilaf hasil dari istidlal dengan sisi haqiqah dan majaznya ini. Bukan hanya khilaf di masalah fikih, bahkan banyak sekali khilaf di masalah akidah itu disebabkan masalah majaz. Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan semisal mereka menafikan semua atau sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala makna hakikinya. Dan mereka mengatakan Allah taala mengatakan seperti itu sebagai majaz. Ah kan? Jadi hal ini tidak hanya nanti kenanya di masalah fiqhiyah, tapi juga sangat-sangat kena di masalah aqidiyah, ya. Sehingga kalau misalnya kita mau membantah akidah terutama ahli kalam seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah misalnya, tanpa mempelajari usul fiqih, maka jawaban mereka hanya apa? Ndang sono, belajar usul fiqih dulu. Gitu kan? Andalannya kayak gitu mereka. Ya, tapi memang benar juga. Ya, tapi memang benar juga sampean kalau misal belum belajar usul fikih, Mas, mendingan ngomong tentang harga beras aja, enggak usah ngomong tentang ilmu agama gitu. Ya. Taib, haqiqah dan majaz. Kita bahas haqiqah dulu hari ini insyaallah. Fal haqiqatu ma baqiya fil isti'mali 'ala mawdu'ihi. Haqiqah adalah apa yang tetap penggunaannya sesuai dengan keaslian maknanya. Itulah ya, enaknya di makna ya. Maudhu itu yaitu makna yang ditetapkan aslinya begitu. Dalam ya baik dalam bahasa, baik bagi tradisi orang, baik dikenal suatu kelompok atau dari segi keaslian makna syar'inya ya. Contoh misalnya lafal asad lil hayawan al muftaris ya, asad hewan yang beringas, yang liar, yang seperti itu. Maka misal antum bilang ra'aitu asadan, saya telah melihat asad. Saya melihat singa ya, saya melihat singa. Kalau antum ngomong gitu, maka orang-orang pada memaknai itu sebagai makna hakikah. Kenapa? Ya karena enggak ada qarinah yang memalingkan makna asal menuju makna lainnya. Ya. Li'annaha lafdhun baqiya fil isti'mali 'ala ma wudi'a lahu wa huwa al-hayawan. Karena lafal asad singa itu ya lafal yang tetap pada penggunaan asalnya, yaitu hewan tersebut. Ya. Begitu, ya. Kecuali kalau ada qarinah atau petunjuk yang memalingkannya. Seperti saya melihat singa sedang berjalan, atau saya melihat singa sedang, itu udah biasa. Kalau di atas mimbar udah dari dulu anda belajar tuh itu, terus dia, singa di atas mimbar terus. Yang lain dong. Saya melihat singa sedang membaca al-warqat. Nah, ini baru. Ya, Eva Anwar ya. Saya melihat singa sedang membaca matan atau syarah al-warqat. Nah, pasti tahu ini orang kalau memaknai itu sebagai hakikat itu baru bahlul. Tapi memaknainya dengan majaz. Ini bukan singa pada hakikatnya. Kenapa? Karena ada qarinah yang membelokkan makna hakikat menuju makna yang bukan sebenarnya. Iya. Atau saya telah melihat singa sedang memberikan uang kembalian di tokonya. Iya. Iya, beri kembali sambil ngomong, kamu ini nawar mulu, singa, saking marahnya. Atau dari segi kiasan lain menjadi majaz, ya, saya di bis duduk di samping singa. Duh, kok bisa gitu? Iya, karena singa itu terkenal mulutnya bau, kalau nganga itu bau mulutnya. Maka saya duduk di samping seekor singa. Ya, yeah. Gitu. Macan. Oh iya naga, ya yeah, benar. Naga lebih bau kayaknya, ya. Yeah. Tapi belum sempat nyium udah kebakar antum, ya. Yeah. Wa hadha ta'rifu yuraddu 'alaihi annahu khassun bil haqiqah al-lughawiyyah. Tapi ada sedikit kritikan atau masukanlah untuk definisi ini. Bahwasanya kalau mendefinisikan hakikoh seperti ini ma baqiya fil isti'mali 'ala mawdu'ihi, maka itu definisi untuk hakikoh lughawiyah, karena maudhu' al-kalam itu asalnya lughah. Ya. Pemaknaan kalam ke paling asal ya lughah, bahasa. Iya, ke bahasa, bukan ke hakikat urfiyah atau hakikat syar'iyah. Maka kalau pakai definisi ini, la yashmal asy-syar'iyyata wal 'urfiyyah. Enggak mencakup hakikat syar'iyyah, enggak mencakup hakikat 'urfiyyah. Ya, nanti insyaallah kita pahami hakikat, atau kita pahami dari sekarang biar enggak pusing nanti. Hakikat lughawiyyah itu kembali ke asal. Makna asal dari singa ya singa. Kalau hakikat 'urfiyyah itu yang dikenal oleh suatu kelompok atau oleh orang-orang di zaman tertentu, itu hakikat urfiyah. Ya. Itu hakikat urfiyah. Jadi urf itu kearifan, ya, kearifan. Ya, kearifan lokal atau kearifan kelompok, ya. Misal kalau menyebut seorang laki-laki sebagai ikhwan. Ikhwan di sini kalau kembali ke hakikat lugawiyah, saudara, ya kan? Berarti saudara kandung, saudara kerabat gitu kan. Kalau dikembalikan ke hakikat syar'iyah, maka itu adalah semua saudaraan, semua pria muslim itu ikhwan, ya enggak? Hakikat syariah ya, karena innamal mu'minuna ikhwah, ya kan? Itu hakikat syariah. Kalau dikembalikan ke hakikat urfiah, maka ikhwan itu yang pakai ya ikhwan jenggotan, pakai cingkrangan, kemudian bajunya apa? Baju Pakistan ya. Jamaah tablik maksudnya. Ya, pokoknya kayak antum-antum inilah ikhwan. Adapun yang isbal pakai tato ya, topi gaul, kemudian ada apa namanya? Ada tindikan di bibirnya atau di ininya ya. Maka ini enggak antum sebut ikhwan, ya kan? Secara hakikat apa? Urfiah. Begitu. Akhwat misalnya. Akhwat itu mencakup, kalau secara hakikat logawiyah, akhwat hanyalah terbatas pada apa? Saudari kandung atau saudari akhwat. Ya gitu, saudari lah. Kalau dari segi syariah, akhwat semua perempuan selain anak dan istri dan ibu, semua adalah saudari antum. Innamal mu'minun ikhwah. Secara syariah. Tapi kalau secara urf, akhwat itu terbatas. Ya, yang cadaran atau yang jilbab lebar. Ya enggak? Adapun jilbab mini atau bahkan ya jilbab-jilbab yang enggak jelas itu bukan akhwat. Terus apa dong? Itulah perempuan lah. Emang akhwat bukan perempuan, ya kan? Begitu. Antum ke sawah ya, ngelihat mbok de ya, petani-petani, ibu-ibu, mbah-mbah, mbah putri ya. Lagi pada macul ya. Mbah putri perempuan atau bawa apa, perempuan ibu-ibu ya. Enggak pakai ini, pakai konde doang. Bawa rumput banyak buat sapi. Akhwat tuh, gitu antum bilang gitu. Ada akhwat. Mas antum lihat akhwat kayak gitu. Ya udah umahat bukan itu. Lah terus apa? Ya ibu-ibu petani, lah umahat. Umahat, istilah kita juga umahat. Urfi ya. Begitu. Dan seseorang jadi nanti menempatkan kalam sesuai dengan penggunaan yang dimaksud. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan ikhwan dalam segi urf, maka itu yang maksudnya. Antum ada enggak? Anda butuh nih sopir ikhwan. Nah, misalnya. Berarti kan maksudnya sopir ikhwan berarti sopir ikhwan yang udah ngaji gitu maksudnya. Iya. Dikasihnya kemudian sopir truk, ya. Sopir truk datang sambil ngerokok, mun, bos, gimana bos? Kita ngobrol dah, gitu. Ya Allah, ini bukan ikhwan ini, kan? Kan sopir ikhwan, sopir laki-laki gitu. Ini salah memahami itu, lihat. Dari salah memahami hakikatnya, bisa salah hukum, bisa gagal paham. Taunya sopir truknya bilang, antum jangan remehin anak, saat anak ngaji juga, ya gitu. Bahkan anak ngaji di jemaah tahdir. Baik, kita lanjut. Adapun majaz nanti insyaallah. Tsumma dzakara al-musannifu ta'rifan akhar lil haqiqah. Kemudian musannif menyebut ta'rif lainnya dari haqiqah. Mastu'mila fi masturiha 'alaihi min al-mukhatibah. Ya benar, mukhatibah. Apa yang digunakan sesuai dengan yang dianggap salih dari para pemilik ucapan. Dipahami itu. Hakikat adalah apa yang dipakai, digunakan, ya, apa yang digunakan terhadap hal yang dianggap baik, dianggap saleh, dianggap cocok, dianggap bagus, dianggap relevan, ya gitu ya. Tapi siapa yang menganggap relevannya? Orang yang mengucapkannya. Ya, yang disebut di sini mukhatibah, yaitu orang-orang yang sedang berbicara, orang-orang yang berbicara. Istilah tadi seperti ikhwan, akhwat, ummahat, ya. Itu istilah-istilah tersebut sudah ada tidak di bahasa? Ada. Ada enggak istilah tersebut dalam syariat? Ada. Ya, ada. Nah, kemudian istilah tersebut dipakai, diambil oleh komunitas, misalnya komunitas orang-orang pengajian, dipakai untuk mengistilahkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah ngaji. Kan gak enak kepanjangan kalau bilang, saya butuh sopir dari bapak-bapak yang sudah mengaji sunnah. Panjang banget itu, ya kan? Maka disingkat aja, ana butuh sopir ikhwan. Nah, ya kan? Itu dianggap baik gak? Maksudnya dianggap relevan gak kalimat itu? Antum paham? Paham. Tapi kok ngomongnya sama sopir truk, bingung dia. Sopir ikhwan. Saya taunya sopir truk, mas. Gak tahu sopir ikhwan. Apa itu ikhwan? Atau celana cingkrang, labelnya ikhwan gitu, atau gimana? Enggak tahu, ya. Jadi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Dianggap baik oleh komunitas itu. Ya. Baik komunitas yang memiliki bahasa asli, orang Indonesia semuanya, atau komunitas syariat, atau komunitas kaum, kelompok atau apa gitu. Iya. Begitu ya. Faqauluhuma ay lafal. Lafal yang digunakan, yang dianggap relevan dari pihak yang sedang berbicara. Wa qauluhu al-ustu'mila, digunakan. Mabni lima lam yusamma fa'ilhu. Wa naibul fa'il dhamir mustatir ya'udu ala ma. Ini enggak usah dibahas panjang ini, ya. Wa qauluhu fi ma ay fi ma'na, terhadap makna yang dianggap apa? Relevan. Ustuliha alaih. Ya. Ay ustuliha ala anna hadzal ma'na lidzalikal lafz. Yaitu dianggap relevan bahwa saya makna untuk lafal ini, yaitu maksudnya. Iya. Nah, asal bahasa kita pusing kadang-kadang hakikat urfiyah, kadang-kadang hakikat lughawiyah itu hakikat urfiyah juga. Contoh misal di Indonesia pusing. Pusing, ya pusing. Hakikat urfi, hakikat lughawiyah pusing apa? Ya pening. Ya kan? Tapi di Malaysia pusing berputar. Nah, pusing di Indonesia hakikat lughawiyahnya pening. Pusing di Malaysia hakikat lughawiyahnya berputar. Dan masing-masing ini hakikat urfiyah, untuk urf Malaysia ada, untuk urf Indonesia ada. Paham di sini? Ya. Kalau hakikat syariah ada enggak pusing? Enggak ada. Ya. Enggak ada hukum syariah. Apa hukumnya pusing? Ya pusing aja sono, gitu kan? Enggak ada hukum, ya kan, ya? Pusing, ya? Enggak ada. Baik, kemudian minal mukhatibah, ay minal jamaah al mukhatibah ghairiha, dari jamaah yang berbicara kepada selainnya. Ay khatabat ghairaha bidzalikal lafz, yaitu menyuarakan, membicarakan atau mengungkapkan kalimat kepada selain mereka dengan lafal tersebut. Ya. Wa ayyanathu lidalalati ala dzalikal ma'na binafsihi, dan menentukan lafal tersebut untuk menunjukkan makna secara nafs, makna dari lafal tersebut. Sawa'un baqiya al-lafzu ala mawdu'ihi al-lughawi, baik pun itu lafal masih tetap dalam koridor bahasa, atau lam yabqa ala mawdu'ihi lughawi, atau sudah tidak, atau sudah bukan dalam koridor bahasa, asli bahasa lagi. Bi an nuqila anhu wastu'mila fi mawdu'ihi asy-syar'i aw al-'urfi, dengan cara memindahkan makna darinya, dari bahasa, dan menggunakan relevansinya terhadap istilah syar'i atau istilah urfi. Sekarang salat itu ada makna bahasa di Arab, ada makna syar'inya juga. Nah, itu kan. Kalau di kita salat itu istilah, bukan istilah. Hakikat bukan hakikat. Bisa hakikat lugawi, ada enggak salat di KBBI? Ada. Maka itu hakikat lugawi, ya enggak? Kembali, sholat itu di Indonesia apa? Iya, sholat sebagai yang kenal. Tapi dia juga masuk ke hakikat urfiah enggak? Ya juga sebenarnya. Karena di selain muslim mungkin enggak tahu apa itu salat. Ya. Termasuk juga harakat urfiah kita bilangnya salat. Orang Arab bilangnya apa? Salat atau salah? Hah? Salah. Hayya 'alas salah. Salaita as-salah. Kemudian masuk enggak ke hakikat satu lagi apa? Hakikat apa lagi? Syar'i. Iya. Ya, mari kita salat. Salat di sini hakikat syar'i bukan? Iya. Urfi juga, lugawi juga. Ya. Tapi semuanya kita paham insyaallah maksudnya. Baik, gitu ya. Udah agak ngerti enggak intinya? Nah, hakikat, Pak. Ngerti insyaallah? Ya, patokannya itu jangan asad lagi ya. Patokannya ikhwan dan akhwat gitu. Ikhwan, akhwat, ummahat ya. Gitu. Tajir. Tajir hakikat lugawiyah Arabik apa? Pedagang. Tapi tajir hakikat urfiyah apa? Orang kaya. Gitu. Antum tanya ke orang Saudi. Hal anta tajir? Ana ma'indi fulus. Hal anta tajir? Orang Arab itu bingung. Saya enggak punya duit. Kamu berdagang enggak? Maksud itu apaan gitu kan? Ini namanya memblending hakikat urfiah di blending dengan hakikat lugawiyahnya dia. Jadinya bingung. Jadinya bingung. Ya begitu ya. Taib. Dilanjutkan, Pak. Fadhol. Wal istilahu ma'nahu ittifaqu qaumin 'ala isti'mali syai'in fi syai'in ma'lumun 'indahum. Katifaki ahli syar'i ala isti'mali sholati fit'abudi lillahi ta'ala bi'af'ali wa aqwalin awaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim watifaku ahli lughah ala isti'mali sholah bimana ad-du'a wa hakadha ad-dabatu inda ahli al-urfi tutlaku ala zawatil arba'i faqat kalfaros. وهذا تعريف يوم أنواع الحقيقة الثلاثة وقد أثبت المصنف الحقيقة الشرعية والعرفية وهذا يدل على اختياره لهذا التعريف وإن كان تقديمه للتعريف الأول يقتضي ترجيحه والله أعلم. Jadi di sini istilah adalah ittifaqu qaumin 'ala isti'mali syai'in fi syai'in ma'lumin indahum. Kesepakatan kaum walaupun enggak tercatat, enggak tertulis, tapi kesepakatan ya, atas penggunaan sesuatu terhadap penggunaan suatu lafal terhadap sesuatu yang maklum bagi mereka semua. Maklum bagi kita kalau disebut ikhwan, maka ya ikhwan antum tahu. Ya. Maklum bagi kita dai sunnah. Nah, ini istilah. Ya kan? Dai sunnah, ustaz sunnah, istilah. Celana sunnah, istilah. Perumahan sunnah, istilah. Mobil sunnah, nanti jadi istilah. Semua jadi istilah. Kenapa disebut istilah? Karena itu dianggap sebagai pengungkapan tentang sesuatu dan dimaklumi oleh orang-orang itu maknanya. Nah, itu begitu. Oke. Seperti ittifaq ahli syar'i 'ala isti'mali sholati fi ta'abbudillah bi af'alin wa aqwalin. Awwaluha takbir wa akhiruha taslim. Di antaranya ahli syar' kaum muslimin bahkan yaitu sepakat penamaan sholat terhadap hal-hal berikut yaitu ya seperti itu sholat mereka tahu. Kemudian ittifaq ahli lughah adapun ahli bahasa sepakat penggunaan lafal salat maknanya aslinya doa. Gitu kan? Maka salawat maknanya doa. Begitu juga dengan lafal ad-dabbah bagi ahlul urf. Ad-dabbah tutlaku ala zawatil arba' faqat. Ad-dabbah dari segi hakikat urfiah itu untuk yang memiliki empat kaki kayak kuda atau semisalnya itu dabbah. Tapi kalau di hakikat lugawiyah, dabbah itu mata debul al-ard. Itu siapapun, apapun yang berjalan di atas muka bumi itu dabbah, termasuk manusia. Itu kalau kita kembalikan kepada makna apa? Lughawiyah. Iya. Ya, segala yang berjalan di atas muka bumi itu dabbah secara lughah. Tapi secara uruf itu khusus untuk binatang-binatang yang berkaki empat. Begitu, dabbah. Maka ta'rif ini, kata beliau, ya'ummu anwa'al haqiqati al-thalathah, mencakup tiga hakikat: urfiyah, lughawiyah, syar'iyah, urfiyah. Waqad athbat al-musannifu al-haqiqah al-syar'iyah wal-urfiyah. Penulis telah menetapkan adanya hakikat syar'iyah dan hakikat urfiyah. Wa hadha yadullu ala ikhtiyarihi li hadha at-ta'rif. Wa in kana taqdimuhu li ta'rif al-awwal yaqtadi tarjihuhu ala kulli hal. Itu pendapat beliau aja. Di sini ikhwan, pembahasan tentang hakikah dan majaz, ana waktu itu pelajari di Raudhatun Nadhir, kalau tidak salah di semester 4. Dia sudah termasuk di pertengahan, ya. Walaupun di kitab ini belum sampai tengah sama sekali. Ya, tetapi pembahasan hakikah dan majaz ini pembahasan menarik sekali, ya. Dan sangat kaya akan cabang-cabang nantinya di kehidupan, ya, di kehidupan. Sampai kita mendapatkan, ya, Israel itu ada yang hakikat syar'iyah, ada Israel hakikat urfiyah, ada Israel hakikat lughawiyah, ada, gitu kan? Begitu. Dan dengan memahami hakikat dan majaz ini, itu kita bisa mempertahankan akidah kita insyaallah. Ya. Bisa mempertahankan akidah kita insyaallah. Ya, begitu. Baik. Wa hunaka ta'rifun akhsaru ashmalu wa huwa al-haqiqah alladzul mustamalu fi ma wudi'alahu. Wa qawluhu al-labdu jinsun fit ta'rifi yashmulul mu'arafu wa ghairahu. Wa qawluhu al-musta'mal qayyidun fit ta'rifi yakhrujul muhmal. Wa huwa alladhi laysa lahu ma'nan mithlu dayzu maklubu zaidun. Wa qawluhu fi ma wudi'alahu qayyidun fanin yakhrujul majas li'annal majasa fi ghairi ma wudi'alahu. Ada kemudian beliau menyebutkan ta'rif yang lebih ringkas dan lebih mencakup. Wa huwa al-haqiqah adalah al-lafzul musta'malu fi mawudi'alah. Dan ini ta'rif yang terbaik. Al-lafzul musta'malu fi mawudi'alah. Ya. Haqiqah adalah lafal yang digunakan sesuai dengan yang diterapkan makna relevan untuk itu. Ya. Jadi lafal yang digunakan sesuai dengan makna relevan yang ditentukan untuk itu. Jadi mana makna yang relevan dalam uruf ya ini? Makna relevan dalam bahasa ya itu. Makna relevan dalam syariat ya begitu. Ya. Yang kadang-kadang pemaknaan dalam baik bahasa atau uruf atau syariat kadang-kadang pun berbeda. Ya, definisi misal definisi jual beli dalam fikih Hanbali bisa beda dengan definisi jual beli dalam fikih Hanafi. Ya. Itu dalam ranah syariat itu. Kadang-kadang dalam satu ranah pun bisa berbeda definisi, tetapi tetap makna umumnya paham semuanya, gitu kan? Tapi kemudian dijelaskan di sini syarah terhi al-haqiqah yang teringkas. Al-lafzu al-musta'malu fi mawdi'alahu. Al-lafzu jinsun fi ta'rif. Yashmal mu'arraf wa ghayruhu. Wa ghayruhu. Ya, jenis dalam definisi. Maksudnya apa jenis dalam definisi? Ya. Jenis jins, yaitu lafaz di sini apapun lafal itu, baik dia mu'arraf atau nakirah atau semisalnya, apapun yang penting kata gitu loh, lafal ya. Kemudian al-musta'mal, lafal ini tentu digunakan ya, dipakai, bukan lafal yang sudah kuno atau enggak dipakai lagi. Coba apa lafal yang di bahasa zaman bahula yang enggak dipakai sekarang? Sumeng misalnya. Tahu enggak sumeng? Apa? Sumeng apa? Pak Kasman tahu enggak sumeng, Pak? Enggak tahu. Di Sulawesi enggak ada sumeng. Pak Anwar tahu sumeng, Pak? Pernah dengar? Taunya obat sumeng, tahu. Tahu buat obat sumeng, pernah dengar obat sumeng? Obat sumeng. Itu tahun 90-an masih dipakai itu sumeng. Sekarang udah libur itu, enggak ada lagi yang pakai. Kenapa kok lemes banget lu? Sumeng. Sumeng. Sumeng, sumeng gimana? Iya, sakit kayak masuk angin lah gitu ya, kayak gitu-gitu mah. Hah? Hah? Iya, kayak meriang-meriang itu sumeng. Dulu tahun 90-an kalau anak waktu kecil gitu, waktu sakit itu dikasih obat sumeng. Dia sasetan kecil putih. Sekarang udah purbakala itu. Ya. Lafal sumeng dulu ada hakikatnya. Hakikat lugawiyah Betawiyah gitu kan. Iya, artinya ia semacam meriang, pusing, demam itu sumeng. Sekarang bahasa tersebut, ya, lafal tersebut, lafal yang disebut di sini istilahnya lafal muhmal. Ya. Qaidun fit ta'rif yukhrijul muhmal. Kaitan itu musta'mal ini sifat untuk lafal tersebut, sifat musta'mal. Lawannya adalah muhmal. Jadi ada bahasa atau kata yang masih musta'mal sekarang, ada kata yang sudah muhmal. Di bahasa Arab pun ada kayak gitu. Lafal-lafal digunakan di zaman jahiliyah. Yang sekarang gak ada digunakan lagi. Iya, apalagi sekarang orang-orang Arab pakai bahasa pasaran. Coba kalau misalnya ke Arab, ngomong pakai bahasa fusha, bahasa kitab. Lucu. Kayak kita juga sebenarnya. Ya, ngelihat turis datang, dia pakai bahasa the best bahasa Indonesia itu. Bapak, saya ingin bertanya, apakah Bapak memiliki sejumlah uang? Ah, enggak punya, kata orang Indonesia ya. Mau ngapain sih lo? Saya ingin meminjam uang agar saya bisa kembali ke negara saya. Ngomong dari tadi gitu kan. Itu Indonesia, orang Indonesia asli malah pakai bahasa yang iya pasaran. Nah, di Arab banyak bahasa atau lafal yang tidak pernah lagi sekarang dipakai. Tapi tetap ada dalam Al-Quran atau dalam Sunnah atau dalam kitab-kitab. Taib. Jadi tadi apa? Lafal apa namanya? Lafal muhmal. Seperti contoh sumeng. Istilah muhmal juga obat sumeng. Obatnya tahu. Tapi kalau obat sumeng satu istilah ini, orang sekarang banyak gak tahu. Obat sumeng. Dia berupa bubuk. Ya. Apalagi coba, Paniman apalagi? Orang-orang zaman bahla ini bisa tahu. Apalagi lafal-lafal dulu sekarang enggak dipakai, ya. Ya. Sebagaimana jangan lafal atau barang yang namanya dunia ini, hal-hal ini kadang-kadang memang update. Kemudian ketika udah banyak update, banyak yang baru, ada yang bagian-bagian lama enggak dipakai lagi. Sekarang jarang terdengar namanya ongol-ongol, ya. Jarang. Ya. Bukan begitu, Pak Niman? Ongol-ongol masih ada yang jual enggak sekarang? Enggak ada kan? Tuh. Ya, masuk. Pak Niman yang orang pasar aja bilang gitu. Berarti dah ini muttafaq alaih. Udah sulit menemukan ongol-ongol. Ya, yang ada kelapanya doang ada. Ya, tapi kue ongol-ongol ini dulu termasuk ya star cake ya, kue bintang ya, bagi orang Jakarta. Iya, ongol-ongol. Tanya ke orang sekarang, kamu lembut sekali. Kamu kok apa badanmu ini banget apa namanya kenyal gitu bagus kayak ongol-ongol. Yang diomongin bingung, ongol-ongol apa ya, ongol-ongol ya, dipikir ongol-ongol secara hakikat lugawiyah ana nggak tahu, hakikat urfiyah nggak tahu, di syariat nggak ada ya. Maka lafal ini sudah bukan lafal musta'mal lagi, sehingga dia tidak punya hakikat lagi gitu loh. Tidak punya hakikat lagi, gitu ya. Jadi hakikat itu berupa lafal, dan lafal tersebut harus musta'mal, ya. gitu. Atau lafal yang asli mustakmal tapi diubek-ubek ya. Misalnya tadinya suami, diubek jadi misua. Kamu udah punya misua enggak? Misua. Apaan tuh misua? Ah, katrok lu, misua aja enggak tahu. Situ yang ngada-ngada, bukannya katrok. Ya kan, misua artinya apa? Suami. Ketika tadinya lafal muhmal, tapi ketika orang-orang mulai pada ikutan ngomong misua, misua, misua, padahal misua itu makanan sebenarnya, maka jadilah dia hakikat urfiah ketika itu. Ya. Sekarang antum tahu gak misua? Tahu kan? Suami maksudnya kan? Itu emang siapa? Ada gak di KBBI? Misua. Ya. Sama dengan suami. Ya gitu. Gak ada di KBBI. Insya Allah gak ada. Setahu orang gak ada. Kecuali kalau KBBI pejabatnya pada gaul baru bisa tuh. Nah itu gak ada. Jadi bukan hakikat logawiyah. Urfiah sekarang baru ketahuan. Ada hakikatnya gak? Ada hakikatnya. Karena sekarang sudah bukan muhmal lagi. Tadinya itu suatu lafal muhmal. Jadi suatu lafal yang tadi gak ada, muhmal gak ada, bisa diadakan. Kalau orang-orang kemudian ittifaq, kita gunakan ini, kita pahami ini, maka dia sekarang menjadi hakikat. Tapi hakikat urfiyah. Urfiyah itu baik di zaman tertentu atau kelompok tertentu, ya begitu ya. Wa qawluhu fi ma wudi'a lahu. Qaidun tsani, kaitan kedua setelah lafal musta'mal, yukhrijul majaz, mengeluarkan lafal majaz. Li'annal majaz fi ghairi ma wudi'a lahu, karena lafal majaz itu bukan pada sesuatu yang pada tempatnya, bukan pada pemaknaan sebenarnya. Ya seperti tadi singa ya. Singa sedang ya, singa sedang bikin es serut. Nah, aku melihat singa sedang menjual es serut. Kenapa? Karena dia gini-gini terus. Ya gitu ya. Nah, berarti di sini maksudnya orang tersebut betul-betul wah masya Allah kuat tenaganya. Nah, ini asad dalam pemaknaan bukan hakikat melainkan pemaknaan majaz ya. Taib. Mungkin cukup insya Allah sampai situ untuk hakikat pada kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita membahas lagi tentang hakikat lebih rinci lagi insya Allah ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.